السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Mursi Majlis Saudara Muhammad Nuh, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Al-Ikhwan, Surau Al-Ikhwan, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ada tajuk mana ni? Mak Nuh kata tak ada. Saya tanya dia nak cakap apa? Dia kata, cakaplah mungkin. Isu yang hangat diperkatakan, diperbincangkan di mana-mana saja. Isu video seks. Ha, malam ni kita cerita video seks pula. Siapa prank siapa? Ha. Saya baru sampai daripada skim petani. Selalunya hari pertama memang letih. Lazimnya macam itulah. Jadi kalau ceramah malam ni cerai, insyaAllah kita bertemu lagi di bulan Ramadan, insyaAllah. Jadi tentang fitnah ni, saya ingin memetik sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru ma nahallahu anhu. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita bagi perhatian hadis ni. Hadis ini terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Yang bermaksud orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidahnya dan tangannya. Dan orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni kita nak cerita benda ni. Sifat-sifat orang Islam yang baik. Kemudian, yang dikatakan orang yang berhijrah. Siapa yang dikatakan orang yang berhijrah? Kalau sekadar makna saja, selesailah. 5 minit. Tapi nak kena urai juga. Yang pertama Nabi menyebut atau bersabda, orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidahnya. Lidah kita ni jaga, insyaAllah. Jadilah seorang Islam yang baik. Sekiranya kita dapat mengawal lidah kita. Kadang lazimnya lidah ini dia berfungsi, kerja lidah ni ada dua. Satu mengumpat, satu memfitnah. Itu kerja lidah. Jadi yang pertama kita melihat dulu, mengumpat. Dalam Al-Quran ada ayat. Allah melarang kita mengumpat. Surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-12. Di pertengahan ayat 12, surah ke-49. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dhu. Itu ayat dia. Yang pertama, dan janganlah kamu mengintai-ngintai, mencari kesalahan orang. Nak cari kesalahan orang. Ini dilarang. Sebab kita semua pun ada salah. Saja nak cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhu. Yang kedua, jangan kamu mengumpat. Yang ini di kalangan kamu. Jangan setengah kamu mengumpat, setengah yang lain jangan. Jadi, mengumpat ini satu kesalahan di sisi agama Islam. Tetapi, tak kesemua yang kita cakap ni jadi mengumpat. Itu kena faham juga. Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi sepakat menyatakan ada perkara-perkara yang tidak dikatakan mengumpat. Di antaranya yang pertama, untuk mendapat pembelaan. Kerana kita dizalimi dan sebagainya. Jadi kita cerita, kita sebut nama pun, tidak dikira sebagai dosa. Firman Allah, An-Nisa ayat 148 dan Asy-Syura ayat 41. An-Nisa 148, Asy-Syura ayat 41. Ini dalil. La yuhibbullah al-jahru bisu'i minal qawl illa man zulim. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa Taala tidak suka perkataan yang disebut secara terang-terangan orang-orang yang dizalimi. Jadi ada pengecualiannya. Orang yang kena zalim demi untuk mendapat pembelaan dibolehkan. Boleh cerita apa yang berlaku terhadap diri dia. Dalam tafsir Ish Zainuddin Hamidi, Zainuddin Hamidi bukan Zainuddin Maidin. Kalau hampa cari tafsir Zainuddin Maidin sampai kiamat tak jumpa. Makcik jangan silap ya. Ayat ini pada muka surat 140. Beliau mentafsirkan ayat tadi seperti berikut. Suara-suara rakyat, mungkin saya tak boleh sebut secara tepat. Lebih kurang macam itulah. Suara-suara rakyat yang dizalimi oleh pembesar-pembesar negeri tidaklah boleh dianggap sebagai penghinaan atau hasutan, melainkan satu cara untuk mendapat pembelaan dan menegakkan keadilan. Jadi bolehlah macam yang ada sekarang lah, kan? Buat zalim kat rakyat. Jadi dalam khutbah Jumaat kan kita lanyak tak apa? Untuk mendapat pembelaan dan menegakkan keadilan. Dua hari sudah saya khutbah Jumaat di Batu. Baru-baru ni lah Jumaat, baru-baru ni. Tak tahu siapa yang berada di depan saya. Timbalan ketua polis Pulau Pinang. Dia pun datang nak ceramah saya. Hari itu saya bagi cukup kau-kau punya. Ada cerai mana telefon main. Ustaz, ustaz jadi ke datang ni Masjid Perai? Saya kata kenapa? Esok polis ramai nak datang. Saya kata lagi syok. Hampa ingat aku cerai punya kaki ke? Ada polis ni. Dia tak main. Bulan Ramadan dia ada main. Oh, dah ada tukar lah. Bulan Ramadan balik kot. Dia nanti duduk depan ni. Jadi Tuan Haji jangan duduk tempat tu. Tu tempat dia. Hari tu kau Tuan Haji. Dua hari sudah. Khutbah Jumaat. Cukup A. Anak saya pun puji abah ni memang A. Apa? Dia pun ingat kerana ada polis di hadapan saya, saya tak mampu nak bercakap. Kalau tunggu ni Abdul Aziz berada di hadapan saya, mungkin saya tersasul juga gugup. Tapi kalau polis apa? Dia bukan ulama. Polis. Kan? Biasa. Cerita pasal Quran. Balasan Allah kepada orang yang menolak Al-Quran. Cukup jelasnya. Saya tentu soal hudud. Soal jenayah. Habis saya khutbah Jumaat, dia berceramah dan dia sentuh. Di malam ketua ni nama Datuk Abdul Rahim kalau tak silap. Dia orang Pahang. Dia ni bahagian CID. Kriminal ni. Investigation apa department kot. Tiga masalah. Pertama dia sebut jenayah di Pulau Pinang sudah menurun. Dan yang terkini mereka berjaya menangkap warga negara Iran yang cuba seluduk syabu. 16.5 juta kot nilai dadah tu. Jadi rupanya syabu ni. Bila makan dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ambil pengalaman, try lah tengok. Rupanya bila makan syabu, dia jadi berani. Dia tak takut kat siapa. Jadi faham ke begitulah. Jadi dia peringat lah. Jagalah anak-anak. Yang kedua dia sentuh soal hari ni ramai orang Islam yang bunuh diri. Dia tuan-tuan. Kalau tidak kita pun tak tahu. Dia bidang tu dia tahulah. Sedih dia kata. Yang ketiga beliau sentuh soal mak rempit. Ini lagi satu. Dia kata dah habis lah usaha kita buat. Degil juga. Kena tangkap. Sekarang kita tangkap mak rempit. Kita bawa pergi masjid. Suruh ustaz pula tazkirah dia kata. Jadi ini daya usaha yang baik. Saya dipahamkan hanya polis Pulau Pinang saja yang mengadakan program turun ke masjid surau tuan-tuan. Jadi saya tanya dia, polis di Kedah tak ada pun tidur ke apa kan? Jadi masa makan nasi tu, saya ambil kesempatan juga lah kan? Oh, saya pun tak cerai. Okay. Saya tanya dia, masa ISA, macam mana Datuk, polis ni asyik tangkap tanpa sebarang bukti. Jadi dia bagilah penjelasan. Tak apalah itu penjelasan dia. Saya tak naklah bertekak dengan dia kan. Cuma kita nak dengar yang kedua. Saya kata polis ni sepatutnya berlaku adil. Tidak memihak ke mana-mana. Kita tak sebutlah pas UMNO. Dia pun faham. Kan? Tapi nampak-nampak asyik nak tangkap orang parti pembangkang kan saya kata. Dia tengok saya satu macam. Saya tengok dia dua macam. Anak saya kata abah ni berani. Dia tanya. Eh nak takut apa? Inilah peluang. Kalau PM duduk depan saya pun saya bercakap. Apa yang nak takut kepada manusia? Dia hebat tengah mana tuan-tuan? Tidak. Masa polis ramai-ramai datang tu, saya buat tazkirah, saya sebut juga. Ingat, sehebat mana sekalipun kedudukan tuan-tuan. Ada. Yakni dengan kematian. Kan? Bagi dia orang. Tapi hari tu memang polis bagi perhatian. Sebab dia orang tak pernah dengar khutbah. Khutbah saya memang sedap tuan-tuan. Memang diakui. Kan? Siapa yang akui? Akulah. Malah tak pernah dengar lagi cerai. Malam ni ada satu DVD memang kau punya ceramah. Yang ni projek sekolah. Projek Tafiz Mutmainah. Bukan projek saya. Cover-cover ni dibuat oleh pelajar. DVD tu dia orang yang buat. Kalau ada yang kekurangan tu minta maaf lah. Sebab kami ada satu mata pelajaran IT. Kan? Jadi ada 2-3 orang tu memang mahir semua komputer. Jadi itulah maknanya tidak salah. Untuk mendapat pembelaan dan menegakkan keadilan. Kita mendedahkan orang-orang zalim, pelaku-pelaku zalim itu tidak salah di sisi Islam. Dan tidak berdosa. Ayat yang kata tidak berdosa itu ialah Asy-Syura ayat 41. Kalau ada tafsir Arab Saudi, terjemahannya memang macam tu. Macam mana? Walaman intasara min ba'di zulmi fa'ula'ika ma'alayhim min sabil. Dan orang-orang yang bertindak membela diri setelah dizalimi, maka tidak ada terhadap apa yang mereka lakukan. Boleh. Yang salah ni kita mengumpat. Memang tak ada kerja lain, kita nak mengumpat. Jadi untuk mendapat pembelaan, untuk menghindari kezaliman, kan boleh. Yang keduanya di antaranya untuk meminta fatwa. Fatwa. Boleh. Seorang isteri datang bertemu dengan qadi untuk mendapat fatwa. Jadi mau tak mau, qadi kan tanya, apa yang suami puan lakukan terhadap puan? Kita kena cerita. Tak boleh pula muslimat kata, tak boleh tuan qadi, nanti jadi mengumpat. Qadi kata, kepala bapak, ha? Kalau han tak cerita, aku nak buat putusan jana, bahlul. Kecil-kecil tak nak mampus. Besar-besar menyusahkan orang. Jadi boleh untuk meminta fatwa. Di antaranya lagi, orang yang memang terkenal dengan sesuatu gelaran yang diketahui umum. Katalah kita datang kawasan ni, nak cari seorang nama mat. Di sini ada 30 mat. Mat botak, mat mangkuk hayun, mat cerai. Ha, mat cerai. Ha, betul? Ha, dia boleh tengok. Oh, mat cerai. Itu dia. Tak apa. Boleh. Ya? Kalau tidak, macam mana kita nak cari? Saya ingin mencari seorang nak yang bernama Ahmad. Sikit punya ramai Ahmad. Jadi janganlah kita sempitkan sangat. Bila kita dengar, oh tak boleh. Mengumpat, oh automatik tak boleh. Untuk mendapat pembelaan. Kerana kita dizalimi, boleh. Dalilnya, baru datang ni. Bawa buku siap tu. Kena tulis. Tak tulis, yang jaga. Dah bawa buku, kena tulis. Dia orang tak bawa buku sebab dia orang semua iman syafi'i. Semua alim-alim. Hal malam ini, bagi yang baru sampai, hadis Bukhari dan Muslim tentang sifat-sifat orang Islam yang baik. Pertama Nabi menyebut, dia jaga lidah dia. Lidah ni, kerja dia di antaranya mengumpat. Al-Hujurat ayat ke-12. Dalil, tidak boleh mengumpat. Tetapi, untuk mendapat pembelaan, menegakkan keadilan, An-Nisa ayat 148 dan Asy-Syura ayat 41 membolehkan kita menjelaskan, memberi penerangan, bahkan mendedahkan siapa yang melakukan kezaliman terhadap kita. Jadi Islam ni bukan agama yang cerai, tuan-tuan. Cukup hebat. Ada yang tak boleh, ada yang dibolehkan. Kena tengok situasi dia, keadaannya. Kemudian cara fungsi lidah ini, lidah yang tidak baik ini selain pada mengumpat, memfitnah. Ini yang tercetusnya isu video seks. Ini fitnah. Kita tetap mempertahankan anak Ibrahim selagi mana mereka tidak mampu membuktikan dengan 4 saksi. Ada orang petikai, tuan-tuan. Kenapa perlu 4 saksi? Kapil. Sebab 4 saksi ini adalah ketentuan Allah. Kalau kita mempertikaikan sesuatu menjadi ketetapan Allah, berimankah kita? Saudara makna? Pak Haji? Tak beriman. Tak boleh. Suka tak suka, kita kena ikut. Ni ada dalam ni. Surah ke-24, An-Nur ayat 4. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ الشُّهَدَى فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدًا. Cukup jelas. An-Nur ayat 4. Dan orang-orang yang menuduh, mendakwa orang perempuan atau orang lelaki lah, yang beriman berzina. Kemudian mereka tidak dapat membawa 4 saksi. Maka selinaplah mereka dengan 80 kali sebat. Saksi tu jangan malu tau. Dalam hukum agama tak boleh malu. Zaman Nabi memang tak pernah berlaku mereka mampu bawa 4 saksi. Siapa nak pergi tengok zina tu? 4 saksi ni yang siqah, yang boleh dipercayai. Kalau macam SK Abdullah mampu, tak boleh percaya. Rahim Tamim Cik, yang ada kacera cik. Macam ni nak jadi saksi. Syu'ib Lazim, orang Kedah, orang Sungai Petani, cerai punya kaki. Siapa mampu melihat, tuan-tuan, peristiwa ataupun perzinaan itu serentak? Takkan rumah orang yang ada lubang begitu banyak nak skodeng? Ada orang petikai. Memang susahlah nak dapat 4 saksi. Itulah Islam, dia jaga kehormatan. Kan Islam jaga 5 perkara. Agama, jiwa, akal, lagi apa? Keturunan dan apa, harta. Keturunan termasuk kehormatan. Bukan boleh kita aibkan seseorang sesuka hati. Nantilah hujah Quran. Kalau ada mufti dalam ni, catatlah ayat-ayat dia. Nanti yang pacari tak jumpa pula. Tiba-tiba mufti Perak pula yang menyokong, yang mempertahankan anak Ibrahim tidak perlu bersumpah. Anak ini masuk dalam kategori qazaf. Sian juga kat dia tuan-tuan. Bobong ni dia mengadu hal lah. Setelah kontraknya disambung lagi, dia kata walaupun saya mendapat kecaman sehingga ada yang menyatakan saya ni mufti anjing. Lepas tu dia kata ada yang kata bagi gelaran saya haram sani. Sian kat dia. Siapa kata macam tu lah? Tak patut, tak patut. Janganlah dia kata mufti anjing, jangan. Dia seorang saja mufti yang berani menyatakan pandangan yang selaras dengan Al-Quran. Mufti Perlis jadi Kelangkabut, Dr. Juanda ni. Sabah ke Sarawak? Baru turun pokok. Dulu duduk atas pokok. Pakai cawat dulu. Dia nak minta, dia menggesa Anwar Ibrahim sumpah untuk membersihkan nama. Termasuklah mantan Mufti Perlis. Nama apa budak tu? Asri. Saya panggil budak tak apa? Sebab saya 57, dia baru 37. Beza 20 tahun. Ni lagi satu cerai. Dia sarankan supaya sumpah untuk membersihkan nama. Sumpah-sumpah laknat ni dia panggil mubahalah. Mubahalah dalam surah Ali Imran ayat 61. Mubahalah ni begini. Satu hari Nabi berdialog dengan orang-orang Nasrani Najran tentang Isa. Nabi bagitahu kepada orang Nasrani ni, Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tidak. Dia adalah anak Tuhan kerana dia tak ada bapa. Kalau ada orang seperti dia, kamu nyatakan wahai Muhammad. Nabi kata, ada lagi yang tak ada bapa. Siapa dia? Nabi Adam. Ibu pun tak ada, bapa pun tak ada. Jadi puak Nasrani ni tak mau terima. Masih berdegil. Nabi kata, okey, bawa isteri, anak-anak kamu, kita keluar, aku, isteri dan anak-anak, kita bermubahalah. Dia orang tak berani. Setelah ditegakkan dengan hujah. Nampak tak? Itu mubahalah. Kenapa dia nak kena bersumpah? Tak payah. Ayat saya baca An-Nur 4 dia tak sebut. Tapi kalau tuan-tuan, orang yang mendakwa dapat dan mampu membawa 4 saksi adil, katalah saksi itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syahrin Lung. 4-4 imam ni tengok. Tengok serentak tu. Tengok pula, minta maaf lah. Tengok peristiwa tu masuk keluar, tengok jelas. Macam pisau orang cekris masuk dalam sarung tu. Macam mana nak tengok mana? Poding pun bukan dia nampak. Melainkan kena pergi duduk kat katil je lah. 4-4 orang tengok, oh macam ni lah. Takkanlah orang-orang yang siqah, orang-orang yang bertakwa nak biar orang berzina. Betul tak? Sebab tu Allah meletakkan dia punya syarat begitu ketat. 4 saksi. Masih lagi ada yang bunyi. Amat mustahil, memang mustahil. Tak boleh cari. Ya, video boleh. Wahbah Zuhali, Dr. Wahbah Zuhali kata tak boleh. Ulama yang cukup alim bidang fiqah daripada Syria. Baru-baru ni datang solat hajat. Dr. Yusuf Qardawi kata tak boleh. Allah. Bukan Yusuf Noor, Yusuf Qardawi. Yusuf Noor, dia ni ulama kelapa sawit. Tu pun telah dipencinkan. Ni faham ke ni? Jadi bila cerita fitnah ni kena mengatakan orang. Kan? Dia orang yang mula fitnah. Kita kena bagi penjelasan. Ini saya nak baca 5 ayat Quran, 1 hadis sahih. Tentang tidak boleh memfitnah. Kata orang Islam yang baik jangan fitnah. Kalau undang-undang Islam berjalan di dalam negara kita, kes ni dah buang kes tuan-tuan. Bahkan yang mendakwa SK tu, dia tu siam tuan-tuan. Siam. Siam perut biru. Bukan siam perut hijau tau. Perut biru. Kalau di Kedah, bila perut hijau, tak boleh kena tukar. Saya kata, perut biru. Satu-satu warna yang Nabi tak suka ialah biru lah. Setahu saya. Nabi suka hijau. Inna dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Nabi tak kata dunia itu manis dan biru. Dia sebut hijau. Hijau ni indah. Mata memandang. Tengok macam tu lah. Kapet hijau, ni hijau, pintu hijau. Yang ni orang panggil taksub. Benar tak? Aku lah nasib baik aku tak hijau ni. Hijau ke semua? Tak boleh. Islam senantiasa menjaga kehormatan, keturunan dan kehormatan seseorang. Tak boleh kita sesuka hati mengaib dan memalukan orang. Tak boleh. Kita dengar 5 ayat Quran tentang haram, tidak boleh, berdosa, kita memfitnah. 5 ayat Quran yang tulis. Pertama, Al-Baqarah 191. Saudara Azmi, kerja lagi kan? Masih kerja lagi? Ingat pencin lah. Al-Baqarah 191. Ni ayat-ayat fitnah ni saya nak bagi tahu ni. Ha, salah satu ada tafsirannya dalam ni kejap ni. Tulis dulu. Yang kedua Al-Baqarah 217. Yang ketiga Surah An-Nur ayat 19. Yang keempat Al-Ahzab ayat 58. Itu empat dalil yang saya mampulah untuk menyatakan tidak boleh kita memfitnah. Al-Ahzab 58. Sebagai hukuman kepada pemfitnah-pemfitnah ini, kita saya akan baca hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian akan diikuti dengan Al-Buruj ayat 10. Ini balasan kepada pemfitnah. Dua nah. Satu hadis Bukhari dan Muslim, yang lagi satu Al-Buruj ayat ke-10. Dah tulis dah, kita baca ayat. Okey mana? Tak cerai malam ni ya. Walaupun hari pertama memang letih tu. Yang pertama Al-Baqarah 191, al-fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah ni makna kita menimpakan kesusahan kepada seseorang. Menyebabkan seseorang jadi payah kehidupan. Jadi susah. Itu fitnah. George Bush fitnah Saddam Hussein. Konon-konon Iraq memiliki nuklear. Akhirnya dia mengambil kesempatan dengan fitnah tersebut. Menyerang negara Iraq. Sampai hari ini rakyat Iraq hidup dalam kesusahan dan kepayahan. Betul atau tidak? Itulah fitnah. Macam tu juga. Dalam soal-soal lain. Tak boleh fitnah. Orang malu tuan-tuan. Keluar pekan tu dia. Pelakon video seks. Siapa dia? Cua Selik. Yang tu memang confirm lah. Dia pun mengaku. Ayat yang kedua Al-Baqarah 217. Al-fitnatu akbar minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Dosa besar oh. Fitnah. Ayat ketiga An-Nur surah 24 ayat 19. Innal ladhina yuhibbuna antashi'al fahishah. Filladzina amanu adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya wallahu la ya'lamu wa antum wallahu la ya'lamu wa antum la ta'lamun. Betul kata betul ke? Betul. Baik, yang bermaksud orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita yang tidak betul ke dalam orang kepada orang-orang beriman. Satu berita yang tidak betul. Nampak tak? Ayat 19. Ayat 19 kan. Mentilah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita keji terhadap orang-orang beriman ataupun ke dalam masyarakat yang beriman saja dia buat cerita. Maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Allah mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi soal cerita orang berzina ni jangan duk pandai-pandai. Tuhan dia tahu. Kita ada keempat saksi. Bukan senang. Kan? Ayat yang keempat. Al-Ahzab 58. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Bighairi maktasabu faqadih tamalu buhtanan wa ithman mubina. Yang bermaksud dan orang-orang yang menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman terhadap suatu perkara yang mereka tidak lakukan. Itu dia. Dia tak buat. Tapi dia orang cerita. Dia orang saja reka. Maka mereka ini menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi empat ayat tadi jelas. Jangan duk kita fitnah orang. Balasan. La yadkhulu jannah namamun. Tak akan masuk syurga orang yang memfitnah. Hadis Bukhari Muslim. Ayat Quran. Suratul Buruj ayat 10. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Itu ayat dia. Sesungguhnya memfitnah orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman. Kemudian mereka tidak bertaubat. Bagi mereka azab neraka jahannam dan api yang marak menyala. Itulah kesudahan. Kepada pemfitnah. Kalau bertaubat, mudah-mudahan Tuhan ampun. Pergi minta maaf dengan orang yang kita fitnah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita. Cuba tengok ayat 58 ni. Dia ada, dia punya huraian. Menuduh berzina orang-orang mukmin, baik putera ataupun puteri, hukumnya haram. Ni dia sebut ni. Kalau buat juga, fitnah juga, jadi apa? Haram jadah. Kecuali jika terang ia bersalah. Umpamanya terang ia berzina. Dilihat dengan mata kepala oleh 4 orang saksi. Ini tafsirannya. Nak kata tak betul macam mana? Kan? Maka waktu itu boleh ia didera. Dihukum dengan 100 kali dera atau dirajam. 100 kali ini yang belum kahwin. Hak dah berkahwin, hadis riwayat Imam Muslim. Rajam. Ditanam sebahagian separuh badan dan dilempar dengan batu-batu kecil. Bukan batu besar-besar tuan-tuan. Bayangkan tengok semua orang melihat peristiwa tu. Malu tak? Undang-undang Islam ni dapat menyelesaikan masalah. Yang kita degil ingat tak mau undang-undang Islam ni kenapa? Mencuri. Pencuri atau kesalahan mencuri undang-undang Malaysia penjara 3 tahun. Contoh. Sabit kesalahan penjara. Dia duduk dalam penjara. Rakyat bagi makan tuan-tuan. Kena faham elok. Sehari peruntukan untuk pencuri yang berada dalam penjara RM10. Sebulan 300, tahun 3600, 10 3 tahun 10800. Dia keluar, saya yakin dia buat pula. Kita ambil undang-undang Allah. Ingat Imam Al-Ghazali berkata annasu duyufur rahman fil ardi. Manusia ini adalah tetamu Allah di muka bumi. Kalau saya menjadi tetamu kepada saudara makno, saya pergi rumah dia, saya kena ikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di dalam rumah dia. Faham tak? Kita tetamu. Ini di rumah dia. Ini di bumi Allah ni. Kena ada undang-undang dan peraturan kita sebagai makhluk yang dicipta. Kalau pergi rumah sahabat kita pun ada undang-undang peraturan. Sebab kita tetamu. Kalau tak percaya, tuan-tuan tanya Abdul Wahab. Bapa mentua dia tak pergi makan. Menantu hanya ambil bau saja. Tidur di kandang kuda. Kan? Sebab tu Imam Al-Nas, Duyufur Rahman fil Ardi. Manusia itu tetamu Allah di bumi. Ni, bumi yang kita tinggal hari ini adalah milik Allah. Tuhan milik, pemilik alam atau bumi ini adalah Tuhan, Allah. Jadi kita kena ikutlah undang-undang peraturan dia. Bila kita menyalahi undang-undang peraturan Allah, ni yang tak selesai masalah. 3 tahun penjara, kita merasakan dia akan bertaubat. Siapa berani kata dia confirm akan bertaubat? Banyak yang akan mengulangi lagi jenayah sama. Mungkin lebih dahsyat daripada sebelum itu. Nampak tak? Tapi kalau undang-undang Islam, selesai. Mencuri, sabit kesalahan, peruntukan tak banyak. Yang tadi 10,800, 3 tahun. Kalau undang-undang Allah, sebilah kapak RM25 je. Faham Muslimat? Sebilah kapak je. Letak tangan dia, pom bagi. Tak ada ada tangan. Pergi balik. Agak-agak tuan-tuan, beranikah dia mengulangi lagi jenayah mencuri? Dia duk fikir tinggal tangan kiri ni. Kalau esok kena tangkap, potong pula, tak boleh nak korek hidung lah, tak ada. Nak tarik bulu hidung, tak boleh dah. Pakcik, kita ni tetamu Allah. Waktu kena ikut undang-undang dan peraturan Allah. Manusia ni biadab. Ni yang jadi macam-macam ni. Orang fitnah sesuka hati. Cuba dengar dia berkata. Atau direjam kalau ia sudah kahwin menurut hadis Nabi. Hal ini hanya dilakukan oleh khalifah atau wakilnya. Tetapi jika dengan semata-mata duga-dugaan saja atau tidak dilihat dengan mata kepala, itu dia. Maka tiadalah boleh menuduhnya. Beginilah kebagusan agama Islam guna menjaga perhubungan silaturahim sesama kaum muslimin dan supaya teguh persatuan antara mereka. Tetapi kebanyakan kaum muslimin masa sekarang tidak mau menurut peraturan ini, malahan suka tuduh-menuduh, hina-menghinakan antara satu dengan yang lain sehingga persatuan yang diharap-harapkan itu menjadi sia-sia. Nampak tuan-tuan? Nampak? Jadi ini jelas. Cerita fitnah. Saya nak tengok ada tak tafsiran ayat 4 An-Nur tu. Jadi tuan-tuan, dalam ayat An-Nur 4 ni, kalau dah kita dapat 4 saksi yang adil, terus jatuh hukuman. Bagaimana yang dituduh, dia tak boleh bersumpah. Sebab Tuhan kata dalam ayat tu, 4 saksi jatuh hukuman. Tapi memang tak boleh dapat ni. Saksi adil, memang tak boleh dapat. Yang dia boleh bersumpah, Dr. Mahfuz bagi tahu, bukan Mahfuz ni, Mahfuz ni lain. Dr. Mahfuz. Yang ada kaitan dengan harta dan jasad badan, itu boleh. Harta, Misalnya macam inilah. A kata B butang dia. A tak ada bukti. B bersumpah wallahi saya tak butang. Selesai. Kalau dia bohong, dia bertanggungjawab lah. Sebab sumpah menggunakan nama Allah tak boleh guna sewenang-wenang. Nampak tak? Tapi dalam kes ini tak boleh. Dia tak boleh bersumpah. Ada empat saksi yang adil, jalan. Walaupun ada hadis al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Sebab memang tak boleh dapat empat saksi. Jadi dia akan bebas. Faham tak? Tak pernah berlaku zaman Nabi dan tak akan, tak boleh kan? Adakah kita menzalimi kawan yang dituduh? Empat saksi ni yang tengok ni mufti-mufti takkan tak percaya kat mufti. Saksi adil. Tidak terlibat dengan dosa-dosa besar dan tidak mengekali dosa-dosa kecil. Takkan tak percaya, kan? Jadi walau bagaimanapun memang mustahil untuk dapat empat saksi, maka dia akan bebas. Itu soal dia dengan Tuhan. Seorang wanita datang mengadu kepada Nabi, mengaku, itu pengakuan, aku berzina. Nabi suruh balik. Pulang dulu, esok dia datang. Ini perut dah besar ni. Dah 4 bulan dah. Pergilah balik. Ini anak ni aku dah lahirkan dah. Baru ambil tindakan. Itu pasal pengakuan. Nak cari saksi sampai kiamat tak jumpa. Tapi itu ketentuan Allah. Nampak tuan-tuan? Tengok dia kata di sini tuan-tuan. Dan ada 3 pengajaran. Orang yang menuduh perempuan yang baik, sehingga dikatakan perempuan itu berbuat jahat, berzina, sedang ia tidak mengadakan 4 orang saksi, maka ia didera 80 kali. Nampak tak? Jadi orang yang menuduh itu mesti mengadakan saksi 4 orang laki-laki. Jika tidak begitu, maka ia didera 80 kali. Supaya ia jangan berani menuduh orang dengan tak ada keterangan yang sah. Islam cukup A lah. Kan? Jadi kembali pada perbahasan. Orang Islam yang baik ialah orang Islam yang menjaga lisan. Jangan fitnah. Mungkin hari ini, hari kita. Hari orang. Satu hari kena hari kita pula. Kalau orang fitnah kita, bagaimana perasaan kita? Kan? Cuba kita fikir, tengok. Baik. Jadi makna itulah sedikit tentang fitnah. Kemudian dalam hadis tadi, Nabi menyatakan orang Islam yang baik. Yang kedua, mereka menjaga tangan dia. Tangan ni lazimnya dikaitkan dengan kekuasaan. Tapi bila pemimpin tu pemimpin haprak, pandi kuti, yang tak marah seorang kan? Mahathir Mohamad Iskandar Kuti. Dia tak marah. Pandi kuti. Pandi tu babi tuan-tuan. Kuti tu anak-anak babi, piglet. Pandi kuti. Jadi yang duk buat kerja ni memang betul, pandi kuti. Hak kerja dia dapat kuasa, dia nak jaga kekuasaan yang dimiliki dia, dia sanggup dan tergamak melakukan apa saja. Sebab saya cakap ada sandaran Quran. Ni yang berlaku. Pemimpin kita memang masuk golongan ni. Ayat saya nak baca ni. Golongan yang menyalahgunakan tangan mereka, kuasa yang mereka miliki. Itu saya pelik tuan-tuan. Pelik. Yang mengaji Al-Azhar, mengaji Jordan, yang faham agama semua pakat dia. Tak malu kakak isteri Fir'aun? Isteri Fir'aun Asiyah namanya. Rupanya, saya baca, Asiyah isteri Fir'aun dibunuh oleh Fir'aun. Kerana beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa. Fir'aun ni teruk tuan-tuan. Bini dia sendiri pun dia bunuh. Sebab tu Allah rakamkan Asiyah dalam Quran. Wanita solehah yang tidak menyokong kezaliman suami sendiri. Aku pun naik pelik. Anda puak-puak Wahabi ni, hak di Malaysia ni, dia pun nak mempertahankan kita tak boleh menentang kerajaan ni. Kalau kita menentang kerajaan ini, kita jadi khawarij. Khawarij golongannya menentang Sayyidina Ali. Jadi kita nak tanya, masa Sayyidina Ali menjadi khalifah, pernahkah Sayyidina Ali mengeluarkan lesen judi, lesen arak? Hampa pun dah dengar ustaz tu bertanya. Janganlah lurus sangat. Tak boleh, kita tak boleh. Nanti jadi khawarij. Apa? Yang ada ni macam Sayyidina Ali ke? Kalau ada pun betul lah Ali nasib kandar. Yang ada ni dalam Quran ni Tuhan sebut. Tak lagi lah. Sayyidina Ali pernah dihadapkan ke mahkamah. Kerana mendakwa, menuduh seorang Yahudi curi baju besi. Hakim nama Shuraih. Shuraih tanya, wahai Ali, apa bukti yang menyatakan baju besi ini milik kamu? Aku nampak macam aku punya lah. Kan? Tapi tak ada bukti. Kerana tak ada bukti, Ali kalah dalam kes tersebut. Lagi satu pengajaran di sini. Kalau Nabi ajar kita berjuang atas nama bangsa, satu Malaysia, satu bumi, macam Pekasam tu, kenapa Hakim Shuraih tidak memihak kepada Ali? Tuan-tuan faham tak ni cerita saya ni? Macam tak faham ya. Hak tak faham, pergi baliklah. Buang masa. Kalau Nabi ajar berjuang atas nama bangsa, Syuraih Arab dan Islam, Ali Arab dan Islam, yang didakwa kafir Yahudi. Kenapa memihak pada Ali? Kerana Islam mengutamakan keterangan dan keadilan. Tak kira siapa kamu, sabit kesalahan, jatuh hukuman. Sebab tu hadis Bukhari kata, kalau anakku Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Ini keadilan Islam. Tapi kena buktikan dulu. Oleh kerana Ali khalifah ni, khalifah. Khalifah pun kalah. Tentu. Kerana keadilan, kebaikan undang-undang Islam, si Yahudi memeluk agama Islam. Dia pergi jumpa Sayyidina Ali yang sebenarnya memang betul. Aku yang curi baju kau. Tak maaf lah. Tapi aku kagum dengan keadilan undang-undang Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata, engkau khalifah pun boleh kalah kes macam ni. Kalau khalifah di Malaysia, dia kata, mesti menang punya. Yang tu aku kata. Bukan Yahudi tu kata. Nak bagi hilangan tu. Nampak tuan-tuan? Yang mana yang Ibrahim Ali kelang kabut sangat suruh berjuang atas nama bangsa? Bangang dia puak-puak. Laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man qatala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Mal asabiyatu, mal asabiyatu ya Rasulullah, al asabiyatu an tu'ina qaumaka ala zulmi. Ringkas cerita di penghujung hadis tadi, Nabi tak mengaku tiga golongan ni bukan umat dia. Yang menyeru pada asabiyah, yang berjuang atas dasar asabiyah, yang mat asabiyah. Sahabat bertanya, asabiyah tu apa benda? Apa benda? Asabiyah itu ialah kamu menolong kaum kamu, bangsa kamu di atas dasar kezaliman. Orang Melayu nama Ahmad buat permohonan minta bantuan kerajaan. Orang B India, Gobala Krishnan, dia juga minta juga bantuan kerajaan. Mengikut syarat-syarat, Gobala Krishnan syarat semua ada. Karena dia India. Kita pemimpin negara, kita Melayu, mesti kena tolong Melayu. Kita tak bagi bantuan kepada Gobala Krishnan, asabiyah tuan-tuan. Awak bangang dengan ni. Tak boleh lawan kerajaan lah, tak boleh berdemonstrasi lah. Kerajaan dah zalim pun. Duk tengok hadisnya, tak nak tengok Al-Quran langsung. Macam mana Nabi suruh rujuk dua. Sehingga di akhirat esok Allah akan arahkan pada malaikat, himpun semua orang-orang yang zalim dan orang-orang yang menyokong mereka. Yang sehaluan seperti mereka. Dan tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju ke neraka jahim. Kerana mereka sokong orang zalim. Ni yang saya cakap tadi, Asiyah ni, isteri Fir'aun pun tak sokong Fir'aun. Bengong ustaz-ustaz mengaji Jordan ni. Dia bawa ajaran Fahma Wahabi ni lah. Kan? Ha. Di negeri tuan-tuan ni Selangor Kuala Lumpur kuat lah. Ramai lah. Ha. Tak senarai nama, kena minta dengan Ustaz Zamihan. Ustaz Zamihan memang, dia lanyak semua pokok-pokok Wahabi ni. Dia yang mengeluarkan kenyataan. Abdul Rahman Sudais tu, yang datang baru-baru ni, nak menyebarkan fahaman Wahabi di Perlis. Perlis memang darul Wahabi. Dia orang kata, kan? Siapa-siapa terlibat dengan fahaman ni, tuan-tuan, akhirnya dia akan meninggalkan perjuangan Islam. Tak boleh lawan kerajaan semua. Tak boleh. Demonstrasi tak boleh. Ha, kerajaan nak buat apa, buatlah. Kita tak nak tanya langsung. Apakah kerajaan ni macam Saidina Ali? Ali adil. Jadi khalifah pun kalah dalam kes. Ini jadi khalifah. Mahkamah minta sebagai saksi. Tak turun ke mahkamah. Kuti itulah. Bukan pandi kuti. Mahdi kuti. Kan? Tak turun. Kan dia diberi safinah. Safinah. Kan, perintah mahkamah supaya hadir sebagai saksi kes liwat bahagian pertama. Dia kata, saya ada bukti. Ada bukti, kenapa tak turun? Kenapa tak hadir? Kalau ikut undang-undang sepatutnya ditangkap, keluaran tangkap. Tapi inilah mahkamah Malaysia, tuan-tuan. Sebab Malaysia boleh. Jadi pemimpin yang ada hari ini, mereka bukan orang beriman. Mereka menyalahgunakan tangan mereka, kuasa. Inilah kerja pemimpin yang tidak beriman yang Allah rakamkan dalam surah yang ke-6 Al-An'am. Ada diingat 123 ayat 123, tulis ayat ni. Inilah pemimpin negara kita. Saya berani menyatakan demikian. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Yang terjemahan sedap ni tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Belakang tu ada. Tolong ambil kejap boleh tak? Tafsir Pimpinan Ar-Rahman dalam almari tu yang kuning tebal tapi dia dah lama sikit kat tingkat dua. Tingkat dua tu. Yang tengah-tengah tu. Ni. Ada yang kuning tu saya tengok ada. Itu terjemahan cukup sedap. Dia ada kuning. Tak apa saya pergi ni. Tuan-tuan dan perempuan dengar sendirilah makna dia. Bukan saya nak fitnah kerajaan UMNO Barisan Nasional. Tidak. Tapi benda ni ada dalam Quran. Mereka memang macam ni sifat mereka. Kerja mereka. Surah ke-6 Al-An'am. Al-An'am 123. Dan demikianlah kami adakan dalam tiap-tiap negeri orang-orang besar yang jahat. Akabira mujrimiha. Orang besar siapa dia? Penguasa lah. Orang-orang terkemuka. Apa kerja dia? Supaya mereka melakukan tipu daya di negeri itu. Itulah kerja dia orang. Bukan nak fikir macam mana nak takbir negara dengan sebaik-baik. Duk fikir macam mana nak jatuhkan musuh-musuh. Apa cara? Macam mana? Sampai nak haramkan PKR. Itu betul haram jadah lah tuan-tuan. Bukan nak politik kan? Tapi lebih kurang macam tu lah. Tak cukup Ugut. Anak. Cucu. Nak haramkan pula parti. Ni apa kerja ni? Cuba tuan-tuan dengar ni. Padahal tiadalah mereka memperdayakan selain dari dirinya sendiri. Kerana merekalah yang akan menerima akibatnya yang buruk. Sedang mereka tidak menyedarinya. Sebenarnya tuan-tuan, Dr. Hamka. Dan tak sedar Dr. Hamka dah. Saya pun malahan nak pergi situ. Nak berjalan dua kali. Sebenarnya ini adalah proses daripada Allah. Kata beliau. Proses daripada Allah untuk mempercepatkan kejatuhan mereka. Rakyat jadi muak. Rakyat pertama benci. Ni apa punya pemimpin ni? Tak ada kerja lain. Kan? Minyak berapa kali dah naik. Nak naik lagi. Kan TPM sebut dalam The Star semalam. Get ready. Kan? Bersiap sedia dia kata. Semua barang-barang akan naik. BN, barang naik. Bila naik, baru naik. Berapa naik? Banyak naik. Hampa wirik tiap-tiap pagi baru barang turun. Tuan-tuan. Ni dalam Quran ni. Jadi ada hadis. Riwayat Az-Zuhri. Dalam hadis ini ada ayat Quran lagi. Dengar baik-baik. Ini yang Dr. Hamka sebut. Kadang-kadang ini merupakan satu proses daripada Allah untuk mempercepatkan kejatuhan mereka. Kalau asyik dia buat kerja ni lama-lama, rakyat benci tak? Mana? Mana suka? Alamak, ceroy. Aku ingatkan orang aku. Orang dia. Saya tengok orang dia ada tak? Yang mana telinga merah tu orang dia tu. Okey, lain clear. Nabi bersabda, La tamkur. Wala tu'in makiran. Fa inna Allah Ta'ala yaqulu atau yaqul wala yahiqu al-makru sayy illa bi ahlihi. Inilah ayat dan hadis. Yang ada dalam hadis ni ada sepotong ayat. La tamkur, yang pertama Nabi ataupun menyatakan la tamkur, jangan kamu merancang dengan perancangan yang tidak baik. Wala tu'in makiran. Dan jangan kamu bersekongkol. Bekerjasama dalam perancangan-perancangan yang tidak baik. Inna Allah Ta'ala yaqul. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Ayat ini ayat Quran. Tulis. Surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Ayat 35. Wala yahiqu al-makru sayy illa bi ahlihi. Surah Az-Zukhruf. Surah 43. Ayat 35. Tu ke tak? Tuan kita tengok. Macam tak betul tuan-tuan. Bukan. Az-Zukhruf ayat 43. Terbalik surah Fatir. Surah ke-35 ayat 43. Saya terbalik tadi. Surah Fatir. Surah sebelum Yasin. Kadang-kadang dah terlalu banyak. Kadang-kadang dia tersasul dia. Kan? Sleep of the tongue. No faults of the mind. Ya, ayat dia. Ayat 43 surah ke-35. Wala yahiqu al-makru sayy ila bi ali. Apa dia maksudnya? Mana dia? Ini dia. Sedang rancangan yang jahat itu menimpa melainkan orang yang menjalankannya. Ini peringatan Nabi, jangan merancang dengan perancangan yang tidak baik dan jangan menyokong, jangan bekerjasama dalam perancangan-perancangan yang jahat, kerana wala yahiqu, dan tidaklah akan menimpa al-makrusai, sesuatu perancangan yang jahat, illa bi ahlihi, melainkan akan menimpa orang yang merancangnya. Makna senjata makan tuan. Saya yakin dan percaya insyaAllah. Kita tengoklah. Pasti Anwar Ibrahim akan disumbat ke dalam penjara. PKR mungkin diharamkan. Kita tunggu dan lihat. Ini kerja Tuhan. Saya sikit tak bimbang tuan. Kita nak hidup lama mana? Lama mana kita tekad untuk berjihad, memperjuangkan agama Islam. Kalau mati pun tidak sia-sia. Tapi kalau sokong taurut, malu ke Asia tuan-tuan. Mengaji ilmu agama sokong taurut. Cuba tuan-tuan buka surah At-Tahrim ayat ke-11, surah ke-66. Asiyah berdoa pada Allah, Rabbi benili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'an wa amalihi wa najini min al-qawmi zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, binakanlah kepadaku sebuah rumah di dalam syurga yang berhampiran denganmu. Dia lebih hendak dia hampir kepada Allah. Dan melindungilah aku daripada Fir'aun dan amalan-amalan buruknya. Dan lindungilah aku daripada kaum yang kaya. Beliau sendiri Asiyah dibunuh oleh Fir'aun, tuan-tuan. Wanita solehah. Tak pergi Universiti Al-Azhar pun walaupun duduk di Mesir. Tapi dia tak sokong Fir'aun. Kita balik Al-Azhar, PhD, MA, sokong taurut. Nang buti, nang kui buti. Jadi tangan. Orang Islam yang baik, orang Islam yang menjaga. Yang keduanya, selain pada lidah, tangan. Tangan kuasa. Kalau kita nak sendiri, kita pun boleh juga kata tulisan-tulisan tangan kan. Yang memfitnah pun tak boleh juga. Tulis, tulis yang betul. Macam satu ketika dulu, saya semang-semang dengan Astora Jabat lah. Masalah penulisan beliau. Saya sebut dengan Astora dalam telefon. Entah kena perlu berlaku adil. Jangan berat sebelah. Kan? Dia pun dia, makna dia akur lah tu. Cuba hantar tulis yang betul saja. Orang tak akan marah kat hantar. Dan saya pun minta maaf lah kat dia. Dulu saya keluar kenyataan suruh bunuh dia. Yang aku ni pun punya cerai, suruh bunuh dia. Siapa jumpa Astora Jabat, bunuh dia. Dia telefon main kat aku. Betul ke ustaz suruh saya bunuh ustaz? Mana hantar tahu? Ni tengok VCD yang betul lah tu. Lepas tu saya minta maaf baliklah. Kita emosi. Tapi sejak perbualan saya, saya tak komen ada. Dan dia pun tak menulis aku agaknya. Baru-baru ni dia keluar. Kan? Lamalah dia tak menulis. Dia memang seorang penulis yang pandai. Tapi di segi hujah-hujah tu nampak berat sebelah. Kan? Nah, sekarang saya pun tak mau komen lah. Dia masih ada di Malaysia, tuan-tuan. Majalah Al-Islam dia tak terlibat lah. Utusan Malaysia tak tahulah. Kerja apa dia tak tahulah. Itu pulang pada dia. Jadi tangan kita. Penulis-penulis ni pun kena jaga juga. Jangan kita fitnah melalui tangan. Betul tak? Ini yang fitnah. Dulu nama apa? Khalid Jafri. 50 dalil. Kenapa Syahri Long tak boleh jadi PM. Kan? Akhirnya dia jatuh sakit. Kencing manis. Potong kaki. Akhirnya mati. Kan saya kata, hebat macam mana pun kedudukan kita ada kesudahan dengan kematian. Kalau mati tak sempat mohon maaf tuan-tuan dan perempuan. Saya dah mohon maaf dah Kak Anwar Ibrahim. 3 bulan sudah. Di balik pulau. Ceramah dengan dia. Itulah kali pertama dia menatap wajah handsome ku. Saya ceramah dulu. Dia baru sampai dia lewat sikit. Nak isi slot dia lewat tu saya ceramah. Lepas tu dia tanya siapa dia tu. Dia orang beritahu tu lah Ustaz Ceroy. Oh yang ni kau ingat kau besar mana kecil ya? Habis-habis dia ceramah. Datuk Seri, saya nak memohon ribuan kemaafan. Apa pula Ustaz? Apa salah Ustaz? Memang ada salah pun. Masa Datuk Seri duduk dalam UMNO dulu, saya kuat hentam Datuk Seri. Kalau saya. Dia pun, saya maaf. Ayanda marah? Tidak. Saya dah tak ada dosa dah dengan dia. Kan? Dia peluk saya tuan-tuan, tak apa Ustaz, tak apa. Saya kata minta maaf lah masa duduk. Dulu saya memang kuat entam dia. Tapi saya compensate, saya bayar balik. Saya yang banyak juga di antara yang membela dia. Tanyalah bapa mentua dia, bapa Wan Azizah. Dia datang peluk saya, Bapak Wazizah. Di Damansara. Terima kasih Ustaz kerana bela menantu saya. Kan? Sampai hari ini kita akan terus mempertahankan beliau adalah tidak bersalah. Lagi tidak dibuktikan kesalahan dengan 4 saksi. Kita akan terus cakap di atas mimbar. Tak kisah siapa berada di hadapan kita. Kan? Kita mesti kena jelas tuan-tuan. Jangan jadi puak-puak macam Wahabi ni. Ha, Wahabi pening tuan-tuan. Akhirnya dia akan mengajak kita, jangan lawan kerajaan. Mari kita sokong kerajaan. Sedangkan ayat Quran jelas tuan-tuan. Dia orang kenapa nak tolak ayat Quran? Kan? Quran dengan hadis yang mana lebih besar? Kan? Kita tidak menafikan dua-dua. Tapi rujukan utama Nabi sebut, Al-Quran. Kitab Allahi, yang kedua, was-sunnati. Sunnah Nabi pun jangan benci. Man raghiba an sunnati, falaysa minni. Bukhari Muslim. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari kalangan umatku. Ha, jangan benci. Ha, jadi yang ketiga, wal muhajiru, orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Banyak larangan-larangan Allah dalam Quran untuk mengakhiri. Cukuplah kita merujuk kepada ayat ini. Tuan-tuan, sebab saya kata ayat ini dia orang nak letak tak mana? Puak-puak Wahabi. Yang sampai kita tak boleh nak lawan kerajaan. Tak boleh. Haram. Demonstrasi pun haram. Tak boleh. Kerana mereka masih solat. Takkan tak bicara tentang solat? Bagaimana solat yang Allah terima? Takkan orang yang solat tak tinggal, tapi berjudi pun tak tinggal, Allah terima solat dia? Apakah Allah menerima solat-solat orang yang dia solat tak tinggal, tapi bagi lesen judi? Dia tak mau bicara langsung bab-bab tu. Dia faham hadis sebagai zahir hadis saja. Ya? Kita tetap menyatakan dengan firman Allah, wala tarkanu ila allazi nazalamu fatamassakumun. Jangan kamu cenderung pada orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Apa maksud jangan cenderung pada orang zalim? Jangan bersahabat, jangan bekerjasama, jangan bersubahat, jangan bersetuju perbuatan orang-orang yang melakukan kezaliman. Ni tafsiran dia tuan-tuan. Setuju tak boleh. Ni nampak macam bersetuju. Setujulah tu. Ayat Hud ayat 113, surah ke-11, muka surat 536. Ini Rumi. Kalau Jawi, muka surat 431. Ini kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, tuan-tuan. Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Cukup jelas. Dia kata sendiri benar. Bersahabat pun tak boleh. Kerjasama pun tak boleh. Bersubahat pun tak boleh. Bersetuju dengan perbuatan orang yang zalim pun tak boleh. Bukan yang ini, tuan-tuan. Dr. Hamka. Macam-macam tafsiran. Macam-macam. Boleh sekiranya. Tolong ambil tafsir Dr. Hamka sekejap, nah. Saya kata, saya nak tengok dia jilid ke berapa, juzuk ke berapa. Sekejap, nah. Pada surah ke-11. Dalam tu dah, kita dengar ni. Dia juzuk ke-12. Ha. Dia ada tulis 12. Ha, mai, kita tengok. Kalau tak salah saya, cukup panjang huraiannya. Ulama' bahas, wala tarkanu, jangan kamu cenderung. Hai, kalau kita tak mau ikut ulama', yang ustaz-ustaz Wahabi duk ajar kitab tu siapa kan? Ulama' atau mama'? Ha? Ha. Kalau tak salah saya cukup panjang. Ha tu dia tu tuan. Ya. Tu dia. Tengok dia kata sini, la tarkanu, ni huraian dia. Ibnu Abbas menyatakan, jangan kamu condong serambut pun dalam urusan agamamu kepada orang yang zalim. Dalam urusan agama, mereka tidak melaksanakan undang-undang Islam. Ini urusan agama, ini bid'ah, bid'ah bukan bid'ah. Ini bid'ah yang sesat dan membatalkan Islam dan iman. Kamu nak hadapkan kawan yang di fitnah ke mahkamah biasa. Tak boleh. Ini urusan agama. Kata lagi, dalam tafsir lain, jangan kamu tunjukkan suka atas amal-amal perbuatan orang yang zalim. Tunjuk suka, tak boleh mana? Kata imam lain pula, Qatadah. Di rombongan orang-orang musyrikin. Musyrik. Kata As-Sudi dan Ibnu Zaid, jangan kamu ambil muka kepada mereka. Kata lagi, cuba tengok. Banyaklah. Jangan kamu masuk ke dalam golongan mereka. Atau menggabungkan diri. Jangan menyatakan suka akan perbuatan mereka. Dan jangan menyatakan simpati. Tu latarkanu. Latarkanu. Jangan cenderung. Imam Zamakhsyari pula kata, jangan didekati. Putuskan hubungan. Jangan berkawan dengan mereka. Dan jangan duduk di dalam majlis mereka. Atau ziarah kepada mereka. Atau menunjukkan simpati. Tu dia. Awak. Ni tak mau pakai ke semua ni? Ni mamak kan ni? Ulama ni. Hak bawa ajaran fahaman Wahabi di Malaysia, bawa ustaz. Belum lagi dapat title imam. Ni imam Zamakhsyari. Macam-macam imam ada. Yang tak ada, Imam Putrajaya saja. Said Qutb kata, jangan menyandarkan diri dan jangan merasakan keenakan berhubung dengan si zalim. Iaitu penguasa-penguasa tak terbatas. Dia kata diktator yang merasa dirinya kuat kuasa sendiri. Jangan. Banyak tuan-tuan. Tengok sendirilah. Juzuk ke 12. Surah Hud ayat 113. Jadi kalau kita nak jadi manusia yang baik, ingatlah, hijrahlah tuan-tuan. Yang ini meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Antara larangan Allah ialah ayat tadi surah Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumuna, dan janganlah kamu cenderung. Apa makna cenderung? Tengok sendiri, cukup banyak uraian dia. Kepada orang-orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Jadi itulah sedikit untuk malam ini sebagai pengajaran orang Islam yang baik. Jaga lisan, jaga tangan. Yang kedua, berhijrahlah. Tinggalkan golongan-golongan zalim. Mari kita bersama-sama dengan perjuangan Islam. Dengan ulama-ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Mudah-mudahan kehidupan kita ini bahagia, sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Sebelum saya akhiri, biasalah tuan-tuan. Tiap-tiap kali datang, mesti kutip derma. Itu tak boleh lari. Itu dah jadi wajib. Bukan wajib al-gunah lagi ni. Kebetulan malam ni saya ada bawa pamflet yang terbaru. Maklumat terkini Tahfiz Mutmainah. Kini kami dalam fasa ketiga membina bangunan dua tingkat. Dua tingkat untuk asrama. Asrama yang sedia ada, kami akan pindah ke asrama tersebut. Yang sedia ada, kami jadikan kelas pengajian. Sebab permintaan nak belajar terlalu ramai. Sekarang kami dah ada 57 orang. Alhamdulillah tuan-tuan. Nampak hasil sistem yang kami buat ni, nampak-nampak ada juga kesannya mudah-mudahan. Jadi, cara tuan-tuan nak bantu sekali ni, kita buka skim wakaf. Bangunan tiga tingkat yang kita buka skim wakaf, bangunan bernilai RM700,000. Jadi, wakaf kami bukan satu kaki persegi RM50, tidak. Kami dah bincang dah dengan ustaz-ustaz, kita buka berapa saja. Siapa nak bagi 10 sen pun boleh. Ada orang tanya, ustaz, kalau 10 sen boleh dapat ke? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar debu, selama mana ikhlas kerana Allah, dapat pahala. Jangan kata tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan orang kafir datang lah. Nah, orang Cina datang. Toke, wa talak makan dua haliyo. Bagi. Jangan duk ingat. Bagi kat orang kafir tak dapat pahala. Kita dengar suratul Baqarah ayat 273. Dulu zaman Nabi SAW tak habis lagi lah ceramah ni. Sambung balik. Tadi dia kata kembali selepas ini. Dia sambung balik. Dalam zaman Nabi, setengah orang Islam keberatan nak menderma kepada orang-orang kafir. Lalu turun firman Allah Ta'ala ini menerangkan bahawa apa yang mereka dermakan sama ada kepada orang Islam atau kepada orang kafir adalah berpahala belaka asalkan derma itu kerana Allah. Tuan-tuan bayangkan tengok. Sebab tu saya bagi orang bukan Islam. Nah? Tambahlah bagi kat Tahfiz Mutmainnah. Allahu Akbar. Kat orang kafir pun dapat pahala. Jadi tuan-tuan jangan mengangguk saja. Sat lagi tabung saya ada kat luar. Mengangguk, bagi. Mengangguk, bagi. Yang penting ambil pamflet. Kami dah dapat dalam 5 bulan pertama ni 200. Jadi saya masih memerlukan 150,000 saja lagi. Jadi kalau malam ni tuan-tuan rumah seorang 5,000. Wakaf seorang 5,000 selesai masalah. Nah. 5,000 rupiah pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting ikhlas kerana Allah. Yang kepada yang bekerja, kalau nak dapat pelepasan cukai pendapatan, boleh jumpa saya. Dalam tu kita ada sebut, kita adalah amil zakat, tuan-tuan. Negeri Perlis. Sekolah di Kedah, tapi jadi amil zakat di Perlis. Kerana Perlis, dia janji 50-50. Kalau saya dapat kumpulkan 100,000, orang yang bayar zakat melalui Tahfiz Mutmainah, kita keluarkan resit. Masih agama akan keluarkan resit. Dia akan bagi 50-50. Macam mana? Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Bawa-bawa ni kami dah dapat dah. Kami dah cari dapat lebih kurang 5,000. Kami dapat 2,500. Dia masuk dalam akaun, dia orang 2,500. Jadi bolehlah ni cara. Dan kalau tuan-tuan kempen pada orang yang wajib bayar cukai pendapatan, tak payah. Ganti dengan zakat. Resit tu dapat pengecualian. Tak perlu bayar dua kali. Nampak tak? Itu lagi baik. Jadi mana salah satu cara nak bantu Tahfiz Mutmainnah. Kami ada 20 orang staff sekarang ni. Nah, pelajar 57 orang tuan-tuan. Pening kepala. Yuran 5,000. Nak bayar kos operasi 15,000 setiap bulan. Jadi alhamdulillah lah sokongan tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak tahu siapa yang menderma melalui bank tu RM10, RM5, RM50 kan berterusan, alhamdulillah. Jadi skim wakaf ada kat belakang tu, tuan-tuan tanyalah sahabat saya. Dan DVD itu adalah milik sekolah. Saya nak beli RM3 saja DVD. Ceramah saya memang kau-kau yang malam tu. Saya lanyak cukup-cukup tuan-tuan. Polis lari bertemperan habis. Allah, polis pula jadi takut kat aku. Kan? Tak berani dia. Jadi ada RM3 itu. Itu projek sekolah 100%. Saya tak ambil komisen dan sebagainya. Jadi terima kasih. Ribuan kemaafan. Aku lu qawli hadha. Wa astaghfirullahaladzi mali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.